السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: لقد جاءكم رسول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله سبحانه وتعالى di dalam ayat Al-Qur'an telah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi satu-satunya contoh terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi di tengah kehidupan umat ini, dijadikan oleh Allah sebagai contoh, sebagai teladan yang terbaik. Karena itu Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun, teladan, pelajaran, contoh hasanah yang terbaik. Tapi umumnya biasanya orang ketika mendengar nama Nabi Muhammad itu hanya sebagai contoh untuk ibadah, kebaikan, ketaatan. Padahal tidak. Allah itu mewujudkan Nabi di tengah-tengah kehidupan kita untuk menjadi contoh kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Jadi bukan hanya akhirat saja, tapi juga dunia. Karena itu kita lihat di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mencontohkan kepada kita cara berdagang, cara berbisnis, cara bekerja dan yang lain sebagainya, dicontohkan oleh Nabi. Jadi bukan Nabi gak perlu omongan, jadi mencontohkan di dalam perbuatannya baru Nabi menyampaikan dengan ucapannya, dengan lisannya. Terlebih dahulu menyampaikan kepada kita dengan perbuatannya. Cerita yang cukup sering kita dengar, mungkin sama-sama sudah kita ketahui, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bekerja dengan Sayyidatuna Khadijah sebelum Sayyidatuna Khadijah menjadi istrinya, sebelum Nabi bekerja dengan beliau, dengan Siti Khadijah, banyak orang yang sudah bekerja dengan Siti Khadijah. Tapi tidak ada yang kerja dengan Siti Khadijah kecuali mereka mengecewakan dengan tidak amanat, berbohong, dan yang lain sebagainya. Tapi ketika Nabi bekerja dengan Siti Khadijah, beda dari yang lainnya. Beda dari yang lainnya. Nabi SAW membawa barang Siti Khadijah dengan jujur, amanat. Sehingga apa yang dibawa oleh Nabi dari barang Siti Khadijah itu selalu habis. Sebelum-sebelumnya enggak pernah. Habis, laku keras, cepat pulang, itu enggak pernah. Tapi ketika dibawa oleh Nabi SAW, itu lakunya keras, barang selalu habis. Kenapa kok bisa? Karena Nabi SAW memberikan dan menjalankan dagangnya tadi itu dengan kejujuran dan amanat. Dengan kejujuran dan amanat. Lah orang menyangka kalau jujur itu nanti enggak laku, enggak payu. Misalnya ini kita dagang baju. Kalau ada lubangnya kita enggak mau ngomong. Boleh dikandani enggak payu kira. Mentu-mentu aku sing rugi. Enggak gelem ngomong. Supaya Pak laku. Justru itu yang malah merusak nama baik kita. Ketika orang sudah beli pulang, apalagi sudah dicatat, ditulis, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ketika kita tahu adanya cacat, tapi kita tidak memberitahu, orang mau kembali lagi ke kita, mau. Dan itu kan berarti merusak kita sendiri. Merusak kita sendiri. Enggak mau kembali lagi. Milih dan mencari tempat yang lain, sekalipun lebih mahal. Kenapa? Telah mengecewakan dia, toko yang dia beli tadi itu. Karena dia tidak mendapatkan sesuai yang diinginkan. Orang beli itu kan kepingin yang bagus, yang sempurna, yang tidak ada cacat. Tapi ketika ada, dia sudah cegah. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah menyampaikan apa adanya. Barang yang dibeli, yang dijual oleh Rasulullah ketika ada cacat, pembeli enggak tahu, diberitahu oleh Rasulullah. Diberitahu. Pembeli enggak tahu. Tapi Rasulullah memberitahu. Kamu beli ini, kalau memang kamu beli, saya tunjukkan ini ada cacatnya. Ini ada cirinya. Ini ada lubangnya dan semisalnya. Jujur. Sehingga orang keluar setelah membeli dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka lega. Puas. Kenapa? Mengetahui benar-benar barang yang dibeli. Kalau kita beli di toko, kita kadang enggak tahu persis barang yang kita beli. Terkadang kita baru tahu setelah kita pakai. Itu pun kita sudah membelinya beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu. Karena enggak kita langsung pakai, kita taruh, setelah beberapa bulan baru tahu. Lah ini kita mau mengembalikan, enggak ada buktinya. Sehingga sudah terpaksa kita punya barang yang kita beli itu cacat. Kita keluar dari toko itu mungkin puas, tapi setelah mengetahui kita sedih. Tapi Nabi enggak. Jadi orang yang keluar dari tempat Nabi jual, mereka semuanya puas. Kenapa? Disampaikan kualitas, cacat, atau apa yang ada. Loh itu Nabi. Nabi diutus oleh Allah memang dijadikan contoh untuk kehidupan dunia ataupun akhirat. Nah kalau dunia itu sudah dicontohkan. Akhirat sudah enggak usah kita bahas. Enggak usah kita bahas. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah. Dan pelajaran yang harus kita ketahui, pelajaran yang harus kita ketahui dari itu, Nabi bukan tidak bekerja. Nabi bukan tidak berbisnis. Nabi bekerja. Nabi berbisnis. Akan tetapi, tidak melalaikan tugas sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak melalaikan tugas sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita. Kita sudah dikasih contoh sama Nabi, dan Nabi itu dijadikan oleh Allah sebagai teladan yang terbaik buat kita, tapi kita memiliki banyak alasan untuk meninggalkan ibadah, ketaatan, untuk pekerjaan, untuk dunia. Dan Nabi sudah mencontohkan. Kalau sibuk, Nabi lebih sibuk. Kalau ribet, Nabi lebih ribet daripada kita. Kalau sulit, Nabi lebih sulit. Jangan kita anggap kita ini, waduh saya ini susah, saya ini gini, saya ini gitu-gitu. Nabi lebih sulit dari kita. Lalu bukti apa? Gak pernah Nabi makan 3 hari, kenyang 3 hari berturut-turut, gak pernah. Kenyang 3 hari berturut-turut, itu tidak. Lah kita seribet-ribetnya kita, seruwet-ruwetnya kita, walhamdulillah 1 bulan gak pernah lapar. 1 bulan kita gak pernah lapar. Nabi lebih susah dari kita. Gak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Bisa kita bayangkan coba. Gak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Berarti baru kenyang 1 hari atau 2 hari, lapar lagi. Gak ada yang dimakan lagi. Lebih ribet dari kita. Lebih susah daripada kita. Kita alhamdulillah. Tapi kita beralasan yang banyak. Mau melakukan ketaatan, mau melakukan ibadah, mau melakukan kebaikan, alasannya macam-macam. Yang masih ada kerjaan ini, yang masih ada kerjaan itu, yang masih sibuk ini, masih sibuk itu, yang alasan A, alasan B, dan yang lain sebagainya. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah menjadikan Nabi teladan, contoh, imam, pemimpin yang harus kita tiru, yang harus kita ikuti. Tapi sayang, kita untuk mengikuti Nabi ini gak gampang. Gak mudah seperti kita ucapkan. Berat. Itu harus kita akui. Bukan berarti kita mengucapkan kita harus niru Nabi. Gampang, enteng. Enggak, berat. Susah. Kenapa? Bertentangan dengan nafsu kita. Bertentangan dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu belum bisa kita kendalikan. Kita masih kalah. Masih ngikuti. Males masih kita ikuti. Kemudian ketaatan, ibadah, males kita kerjakan. Masih mengikuti hawa nafsu. Dan tidak ada usaha upaya kita menentangnya. Nah, kalau misalnya, kita itu diem toh, tidak ada usaha sama sekali, ya kapan bisa menang kita? Pertandingan sepak bola misalnya, kegulan, maling unu wis nyerah, gak bisa kita menang. Kita harus terus melawan, kita harus terus berusaha. Sampai kapan? Sampai peluit tanda babak berakhir. Harus terus melawan. Bukan berarti wis nyerah. Atau penalti misalnya. Wis percuma wis pasti gol wis. Wis tendangan wis dari jogo. Ya enggak, kita harus tetap menjaga walaupun sudah kita tahu pasti akan masuk. Tapi tetap kita harus berusaha sama dengan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak berusaha menentangnya, tidak berusaha melawannya, akan terus menjadi orang yang kalah. Lah kalau kita menjadi orang yang kalah dengan hawa nafsu, sudah pasti kehidupan dunia dan akhirat kita tidak istimewa. Yang ada celaka, ya, bin binasa. Enggak ada kesenangan di dunia maupun di akhirat. Mana ada coba? Orang yang hidup tertekan itu senang. Enggak ada. Selamanya tidak akan pernah ada. Orang yang hidup tertekan itu senang, enggak ada. Yang ada itu orang ingin hidup bebas. Tidak ada tekanan. Kalau ditekan, pasti enggak enak. Siapapun itu orangnya. Siapapun orangnya, kehidupannya pasti enggak enak. Burung itu enak terbang ke sana kemari, bebas. Tapi ketika burung itu tadi itu dimasukkan di dalam sangkar, otomatis burung itu apa? Tertekan. Dia terbang enggak bisa tinggi. Cuma beberapa turun lagi dia. Loncat sana, loncat sini, bukan terbang, loncat sana, loncat sini. Padahal fungsinya burung tadi itu terbang. Sekalipun disediakan makanan, minuman, tapi tetap burung itu merasa tertekan. Buktinya apa? Coba buka penutup sangkarnya tadi itu, buka. Kemana burung itu? Tetap di dalam sangkar atau pergi? Lepas, pergi dia. Kenapa? Menunjukkan bahwa kehidupan dia di dalam sangkar itu tertekan. Kita juga gitu sama nafsu ini. Kita sama nafsu ini sekarang dikendalikan, tidak bebas kita. Mau ibadah ditekan kita. Mau melakukan ketaatan ditekan. Mau melakukan kebaikan ditekan. Tapi kalau untuk kejelekan, untuk kemaksiatan, kemungkaran, dicul. Ibarat layangan itu bolanya dicul, nguluri. Nanti dicekli meneng. Buantar melayu. Padahal kita, kehidupan kita bukan untuk itu. Kehidupan kita untuk meneladani, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak mudah. Selama kita tidak pernah melawan nafsu kita, selama kita tidak melanggar nafsu kita. Apalagi nafsu ini didukung dengan siasat yang telah diberikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Nafsu tadi itu didukung dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang tidak akan pernah rela kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak akan pernah melepaskan kita, membiarkan kita memahami, mengikuti, mengenal dan menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu." Walan tardha ankal yahud, tidak akan pernah puas dari wahai Muhammad. Tidak akan pernah rela orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Hatta tattabi'a millatahum. Sehingga kamu mengikuti millatahum, ajaran mereka. Itu dulu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak ada, orang-orang Yahudi masih ada sampai sekarang. Mereka tidak akan membiarkan umatnya Nabi Muhammad itu meneladani Nabi Muhammad. Kok meneladani, mengenal Nabi Muhammad gak akan. Buktinya apa? Lihat TV-TV, media mereka, pernah mengenalkan kepada kita tentang Nabi Muhammad? Gak ada. Yang ada dalam keseharian apa? Bagaimana kita dijauhkan dari ajarannya Nabi Muhammad. Sehingga yang dipertontonkan untuk kita, anak-anak kita, keluarga kita, hal-hal yang melanggar. Yang melanggar Al-Quran, yang melanggar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai pagi sampai malam. Mulai pagi sampai malam. Kalaupun ada hal yang mengingatkan kita, itu dibuat oleh mereka waktu-waktu yang gak mungkin kita nonton. Gak mungkin waktu kita ngelihat jelas di TV itu ceramah agama atau pengajian ditaruh jam berapa? Jam 5. Kadang sebelum jam 5. Jam 6, jam 7 dibuat apa? Gosip sudah. Melanggar sudah. Nanti dibuat ini, dibuat itu dan yang lain sebagainya. Itu mereka karena mereka ingin merusak kita. Dan subhanallah, mereka berhasil. Mereka berhasil. Buktinya apa? Lihat ini. Natal atau tahun baru. Natal atau tahun baru. Bagaimana anaknya umat Islam, anaknya orang-orang yang beriman, mereka mendekati tahun baru, mengganti knalpotnya, menyemir rambutnya, nyelengi untuk beli ini, beli itu, dan yang lain sebagainya. Tapi lihat mereka, ada anak-anaknya orang Cina, anaknya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan orang Nasoro, ngecat rambutnya, ganti knalpot motornya, gak ada. Kebalik ini. Itu memang tujuan mereka. Tujuan mereka, mereka mensponsorkan yang menjalankan kita. Mereka enggak. Jadi ibaratnya mek ngongkon to, ayo, jerusak wis. Mereka enggak. Mereka meninggalkan. Dan itu sesuai apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, diriwayatkan oleh Abi Sa'id. Katanya Rasulullah, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin latabi'tumuhum. Katanya Rasulullah, kalian pasti akan mengikuti ajaran-ajaran orang-orang yang sebelum kalian, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Dira'an bi dira'in, sahasta demi sahasta. Akan mengikuti. Memang orang mau rusak itu enggak langsung. Juk rusak. Terus enggak. Titik-titik. Pertama, di dalam rumah. Kemudian keluar di teras rumah. Kemudian keluar dari rumahnya. Baru dan yang lain sebagainya. Itu perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Coba kita ingat, coba. Kalau kita pernah melakukan atau teman kita pernah melakukan, coba kita pikir coba. Mereka dulu melakukan kejelekan, kemaksiatan langsung apa dari rumah atau dari sekitar rumahnya. Baru keluar. Coba kita pikirkan, kita pernah melakukan apa, kita pikirkan dari rumah dulu. Dari rumah dulu. Itu kerusakan itu digambarkan oleh Rasulullah, kita mengikuti mereka itu jengkal demi sejengkal. Awalnya rambut. Mari rambut, telinga. Habis telinga, hidung. Habis hidung, pakaian. Habis itu, semuanya sudah kehidupannya. Gak langsung, gak mungkin orang langsung kabeh. Yo semiran, yo langsung tindian, yo langsung ini, gak ada. Pelan-pelan. Dikit demi sedikit, sesuai yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, "Lau dakhalu juhra dhabbin la tabi'tumuh." Jika mereka masuk ke lubang, lubang mungkin binatang, semut atau semisalnya, mereka masuk, "La tabi'tumuh," niscaya kalian akan mengikutinya. Niscaya kalian akan mengikutinya. Sekalipun melebunan jurang, melu. Ikut. Kenapa? Sudah asik. Sudah senang dengan kerusakan, kejelekan, kemaksiatan. Para sahabat tanya, orang-orang sebelum kalian itu siapa? Ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara. Ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasara? Nabi menjawab, faman. siapa lagi? Sopo meneng lek duduk mereka? Yang benci, yang tidak senang dengan kita, siapa lagi? Ya mereka. Mereka itu. Nah, karena itu kalau kita sudah mengikuti mereka, serupa dengan mereka, berarti tempat kita bukan di surga. Tempat kita bukan bersama Nabi Muhammad. Berarti tempat kita itu berada di dalam neraka. Kenapa? Al-mar'u ma'aman ahab. Katanya Rasulullah, seseorang itu nanti akan bersama orang yang dia cintai. Kalau orang yang dia cintai itu adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dia akan bersama mereka. Lah tempatnya mereka, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang mereka cintai adalah orang-orang Yahudi dan Nasara, orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya, yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang ahli mungkar, maka kita akan bersama mereka di nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu katanya Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum itu. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk dari kaum itu. Nah, karena itu kalau kita menyerupai, itu hendaknya menyerupai Nabi Muhammad. Kalau kita mau menyerupai, ya menyerupai orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli taat, orang-orang yang ahli ibadah. Kalau kita menyerupai mereka, akan menjadi seperti mereka. Dikumpulkan oleh Allah dengan mereka, menjadi orang yang beruntung. Sehingga di dalam syair dikatakan, in lam takun mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kita mengakui, kita kalau mau melakukan sholat, zikir, membaca Al-Quran, sholawat, ilmu seperti para ulama, para aulia terdahulu, enggak mungkin. Berat, susah. Tapi minimal apa? Serupakanlah diri kita dengan mereka. Mereka sholat di waktu malam, sholatlah kita di waktu malam. Kalau mereka itu 100-200 rokaat, kita 2 rokaat. Nyerupai. Nyerupai itu kan gak harus sama, menyerupai. Mereka itu membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz, 1 kali hataman dalam setiap hari. Serupai 1 lembar. Baca Al-Quran setiap hari. Mereka membaca sholawat setiap harinya 1000. Kita serupai 10. Jangan ribu. 10 aja. Kalau mereka 1000, kita jangan 10.000, enggak mungkin tambah. Kita 10. Kalau mereka itu membaca zikir ini, membaca zikir itu sekian ratus kali dalam setiap hari, ya kita serupai diri kita dengan mereka walaupun jauh berbeda dengan mereka, tapi menyerupai. Lah dengan menyerupai mereka, fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena kalau kita menyerupai orang-orang yang mulia dengan kebaikan, dengan ketaatannya, maka kita akan mendapatkan keberuntungan. Tapi sebaliknya, kalau kita menyerupai orang-orang yang ahli dalal, orang-orang yang selalu melakukan perbuatan yang menyesatkan, maksiat, kemungkaran, ya sudah pasti kita akan menjadi seperti mereka, menjadi orang yang celaka, menjadi orang yang binasa. Na'udzubillah min. Nah, karena itu nih, di akhir zaman ini umat Islam sudah berpaling teladannya. Sudah berpaling teladannya, imamnya. Yang mestinya mengimami Nabi, yang akan membawa dia ke surga, tempat yang paling nikmat, meneladani bukan Nabi Muhammad. Ini sudah berpaling jauh, bukan berpaling sedikit, noleh setitik, enggak. Noleh elemen ini, sampai enggak ketok. Jadi bukan sekedar noleh gini, masih kelihatan sini. Kita sudah noleh ini, enggak kelihatan. Nah ini bahaya ini. Kalau kita nggak segera putar balik, nggak segera kembali, bahaya buat kehidupan kita sendiri. Kehidupan dunia kita, lebih-lebih akhirat kita. Karena apa? Siapa yang menolong kita nanti? Siapa yang akan membantu kita nanti? Siapa yang akan memperdulikan kita nanti? Kalau bukan Nabi Muhammad. Nah, kalau kita sudah berpaling jauh dari Nabi Muhammad, kita sudah berbelok arah jauh dari Nabi Muhammad, bahkan tidak berada di dalam satu arah dengan Nabi Muhammad, siapa nanti yang membantu kita? Siapa yang akan menarik kita? Siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan mengembalikan kita ke tempat yang diridhai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harapkan mudah-mudahan sebelum keluarnya kita dari bulan Maulid, bulan dilahirkannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan rasa cinta yang besar di dalam kehidupan kita untuk Nabi Muhammad. Dan kita harapkan mudah-mudahan kita dapat meneladani, mengikuti Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad menjadi kesenangan kita, menjadi kebahagiaan kita. Dan bila kita meninggalkan, mudah-mudahan Allah memberikan rasa kesedihan buat kita. Dan mudah-mudahan Allah membuat kita gelisah, lebih gelisah lagi ketika melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Dan kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad dan tidak melepaskan kita dari jalurnya Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kita selalu berada di jalur jalannya Nabi Muhammad. Dan yang kita harapkan mudah-mudahan dengannya kita mendapatkan syafaat pertolongan Nabi Muhammad dan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad di dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.